mujizat pasti terjadi. Saat ku datang di hadapanmu, tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kau Yesus Tuhan yang memulihkanku. Mujizat pasti terjadi saat ku datang di hadapanmu. Tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kau Yesus Tuhan yang memulihkanku. Dan ku percaya padamu yang tak mungkin terjadi. Semua menjadi mungkin, mujizat pun terjadi. Di saat ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Pasti terjadi saat ku datang di hadapanmu. Tiada yang tak mungkin bagi orang percaya. Kau Yesus Tuhan yang memulihkanku. Dan ku percaya padamu yang tak mungkin terjadi. Semua menjadi mungkin, mujizat pun terjadi. Di saat ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Dan ku percaya padamu yang tak mungkin terjadi. Semua menjadi mungkin, mujizat pun terjadi. Saatku menyembahmu dengan segenap hatiku. Tak mungkin terjadi, semua menjadi mungkin, mujizat pun terjadi. Di saat ku menyembahmu dengan segenap hatiku, di saat ku